هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم في دار العلم في هذه المدينة، نسأل الله أن يجعلها مباركة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والعلم أفضل ما يعطاه العبد في هذه الدنيا، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، واللقاء بأهل الفضل والعلم هذا من فضل الله على الشهر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا من فضل الله أن الشخص يوفق لهذا الخير العظيم، فإن الناس اليوم تعرفون يتفاخرون بالأموال ويتنافسون فيها، كما قال رب العزة والجلال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فكثير من الناس همه هو جمع المال من أراضي وعمارات وغير ذلك. أما أنت يا طالب العلم، هذا والله خير من ملك الدنيا. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول: ويا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هل فرعون وقارون كانوا قليلي المال أم أنهم هم الملوك؟ الملوك الدنيا هم الملوك، لكن بنو إسرائيل أعطوا النبوة فيهم، فموسى وهارون نبيان، وكانت أيضا الأنبياء من بني إسرائيل لا من القبط، وأعطيت بنو إسرائيل العلم الذي هو ملك في الحقيقة. ولهذا فضل الله عز وجل طالوت بالعلم، فقال سبحانه وتعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فالعلم هو في الحقيقة الملك، وإن لم يكن معه مال فالرفعة الحقيقية هي في العلم، تعلم القرآن وتعلم السنة النبوية، التفقه في الدين، معرفة التعبد لله على الطريقة الصحيحة. فيا طالب العلم، لا تحتقر نفسك ولا تحتقر ما أعطاك الله، حتى لا تحقر ما عظم الله، فعظم الله العلم وأهله، وتعظم ما حقر الله، فالدنيا حقيرة. طيب سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian salawat dan salam yang dikirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kemudian setelah itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian yang telah memberikan kepada kita hidayah ini, dan tidaklah mungkin kita mendapatkan hidayah kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan kalian di ma'had ini, di tempat ilmu ini, di kota ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan tempat ilmu ini menjadi tempat yang penuh berkah. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebab ilmu merupakan yang paling afdal, yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Tatkala dia mengenal Allah dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bertemu dengan para ulama, orang-orang yang memiliki keutamaan, maka ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk meraih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tatkala dia diberikan taufik untuk mendapatkan kebaikan yang besar ini. Sekarang ini manusia mereka berbangga-bangga dengan harta-harta yang mereka miliki, dan bahkan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan harta yang melimpah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah merupakan perbuatan sia-sia, perhiasan semata, dan berbangga-bangga di antara kalian dalam hal memperbanyak harta dan memperbanyak keturunan. Banyak dari kalangan manusia, orientasi mereka, tujuan utama mereka adalah mengumpulkan harta. dengan mengumpulkan, membeli tanah ini dan tanah itu, mengumpulkan gedung-gedung, membeli gedung-gedung dan yang semisalnya. Adapun engkau wahai seorang penuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita dengan sebuah kebaikan yang lebih baik dari kekuasaan yang ada di dunia ini. Nabiullah Musa alaihi salam mengatakan, ya qawmi dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian tatkala Allah menjadikan kalian sebagai raja-raja, sebagai penguasa-penguasa, dan Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan pada seorang pun dari kalangan makhluk. Lihatlah bagaimana umat Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Apakah mereka dari kalangan raja-raja, ataukah mereka memiliki harta yang sedikit? Bani Israel, Musa alaihi salam, demikian pula Harun alaihi salam, mereka telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi. Demikian pula halnya para nabi dari kalangan Bani Israel, mereka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai para nabi. Dan kedudukan sebagai nabi itulah kekuasaan yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi keutamaan kepada Talut, keutamaan ilmu, di mana Allah azza wa jalla menerangkan wa zadahum basqatan fil ilmi wal jism, dan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuknya keluasan dalam ilmu dan dalam jasad dan kekuatannya. Maka ilmu itu adalah merupakan kekuasaan yang hakiki meskipun dia tidak memiliki harta. Kedudukan yang mulia yang sebenarnya adalah dengan ilmu, dengan mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengenal bagaimana cara seorang hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, yang mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai penuntut ilmu, jangan engkau merasa rendah terhadap dirimu, dan jangan engkau merendahkan apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu dan para pemilik ilmu itu dari kalangan para ulama. Dan jangan engkau memuliakan apa yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia, sebab dunia itulah yang pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hina. فالعلم صاحبه كريم شريف رفيع، بل الذي رفعه إنه الله عز وجل. العلم سبب لرفعة الأمة وسبب لدفع المصائب عنهم. العلم من أعظم أسباب دفع الفتن، لأن أهل العلم يعلمون ما يضرهم وما ينفعهم، ويعلمون ما هو الذي يصلح الأمة فيعملونه، ويعلمون ما يضرهم ويضر الأمة فيجتنبونه ويحذرون منه. ولهذا ما تجد أهل العلم قطاع طرق أو نصص، أو تجدهم من الذين يحاربون مصالح المسلمين. كلا، بل أهل العلم من أهل الحق، تجدهم أرحم الناس بالناس، وتجدهم أنصح الناس للأمة. فأقول من هيأ أسباب العلم للأمة فجزاه الله خيرا، فإنه قد هيأ لهم خيرا عظيما. فأنتم في هذا المكان لقد تهيأ لكم خير كثير، مسجد يتعلم فيه، ومرافقه من فصول للدراسة ونحوها، فجزى الله البانين خيرا. وأسأل الله أن يجعله ظهرا لهم في الآخرة، وأن يعوضهم في الدنيا بالمال المبارك. وأسأل الله أيضا أن يبارك في الذين هم سبب في هذا، والقائمين على هذا الدار، دار العلم والقرآن، هذا هو الشرف لهم ثم لمن بعدهم. فجزى الله أخانا الشيخ العسكري خيرا، وهكذا أيضا المدرسين معه والقائمين على خدمة الدعوة، وهكذا الأخ أبو العباس، جزى الله الجميع خيرا. فأنتم يا إخوة على خير وعلى ثغرة للإسلام، واليوم أنتم في أول الطلب، وبعد أيام تصدرون الخطباء والنجباء والحفاظ للقرآن والحديث، فهذه بإذن الله بعد أيام تكون قلعة علم ومصدر خير للأمة، يحصل فيه النفع للراعي والرعية، للملك والمملوك، للرجال وللنساء. فلا تحتقروا هذا الخير الذي أعطاكم الله إياه. فكثير من الناس من المسلمين قد حرموا هذا الفضل، فهكذا تنصر السنة، وينصر العلم، وينصر الإسلام بالمال وبالجاه وبالعلم. فكل ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما عنده من القدرة ولو بكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. لو لم تدل الناس إلا على الفضل على الخير، فإذا دليتهم واهتدوا صاروا في ميزان حسناتك بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Ilmu pemiliknya menjadi seorang yang mulia, yang agung. Siapakah yang mengangkat pemilik ilmu itu? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu merupakan sebab terangkatnya kedudukan umat ini, dan merupakan sebab tertolaknya berbagai macam musibah dan malapetaka yang akan menimpa mereka. Dan ilmu merupakan sebab terbesar yang dapat menolak fitnah, berbagai macam fitnah. Sebab para ulama, mereka benar-benar mengetahui mana yang memudaratkan, mana pula yang memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka dapat mengetahui apa yang akan mengobati penyakit umat ini, sehingga mereka mengamalkan sesuatu yang memberi manfaat kepada umat. dan mereka mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan dan memudaratkan umat ini. Lalu kemudian mereka memberi peringatan dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, engkau tidak akan mendapati para ulama mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dan berbuat onar. Engkau tidak mendapati para ulama mereka melakukan tindakan pencurian atau mengambil harta orang tanpa hak. Atau engkau mendapati mereka memerangi kemaslahatan kaum muslimin. Sama sekali tidak. Para ulama mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Mereka orang yang paling rahmat, penyayang kepada manusia. Dan mereka adalah manusia yang paling bersemangat untuk memberi nasihat kepada umat ini. Maka saya mengatakan di sini, barang siapa yang telah melakukan berbagai macam hal-hal yang menyebabkan diraihnya sebab-sebab ilmu bagi umat ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kebaikan yang banyak. Kalian berada di tempat ini, di pondok pesantren ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian kebaikan yang besar. Masjid ini, demikian pula hal-hal yang lainnya yang melengkapi keadaan ma'had ini, dari kelas-kelas yang digunakan untuk belajar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka yang turut serta membangunnya. Aku berharap dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini semua menjadi simpanan pahala yang besar baginya di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuknya harta yang penuh berkah dalam kehidupan dunia. Semoga Allah memberikan berkah kepada mereka dan setiap mereka yang turut serta untuk membangun berdirinya pondok ini. Inilah kemuliaan yang sebenarnya, yaitu mereka-mereka yang turut serta menyebarkan ilmu, kemudian mereka yang turut serta untuk terselenggaranya pondok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membalas kebaikan untuk askari, demikian pula para pengajar, demikian pula mereka yang ikut serta dalam melayani dakwah ini, demikian pula saudara kita Abdul Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan. Sesungguhnya kalian wahai para ikhwan benar-benar berada di atas kebaikan, di atas keteguhan Islam. Pada hari ini kalian baru saja menjadi para santri yang belajar. Namun setelah itu, di hari-hari kemudian, maka di antara kalian akan ada yang menjadi khatib, yang akan berkhutbah di masjid-masjid, para penghafal-hafal Al-Quran, para penghafal hadis. Maka ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pondok pesantren yang akan dijadikan sebagai rujukan kebaikan bagi umat ini, yang akan menghasilkan manfaat baik bagi penguasa, demikian pula bagi rakyat, baik bagi kaum lelaki, demikian pula para wanita. Maka jangan engkau menganggap rendah kebaikan ini. Banyak dari kalangan manusia mereka tidak meraih kebaikan ini, mereka tidak mendapatkan kebaikan dan kemuliaan ini. Maka sesungguhnya sunnah itu akan ditolong, demikian ilmu, demikian pula ilmu itu akan ditolong, demikian pula Islam itu dapat dibangun dengan harta dengan kedudukan dan dengan ilmu. Dengan cara ini kita mampu untuk menolong sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang kita miliki dari kemampuan kita, apakah dari sisi ilmu atau kedudukan, demikian pula dari sisi materi. Bahkan dengan satu kata pun akan memberi manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilu, yang menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka dia seperti orang yang melakukannya. Kalaulah engkau tidak memberi bimbingan kepada manusia kecuali dengan kemuliaan ini, dengan keagungan ini, maka itu adalah merupakan sesuatu yang besar kebaikannya, yang dengannya mereka mendapatkan hidayah, sehingga hal ini tercatat dan dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan-kebaikan amalanmu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humuril na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau yang demikian lebih baik dari unta merah yang sangat mahal. Wa antum ta'lamuna ayyuhal muslimun anna fi zamanil fitan wa fi waqi'iha fitanun fil amwal istisad al muharram من ربا وغش وخديعة والتنافس في كسبها، ولو تركت بعض الواجبات من صلاة أو صيام أو بر والدين أو نحو ذلك، فالتنافس الآن في الأموال كثيرة، وفتن في الأولاد، فكل يحب أن يرفع ولده ويكتسب لولده ولو على حساب الآخرين، وهذا من الفتن. قال الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار لكم وابتلاء لكم، لينظر الله عز وجل كيف تصنعون، أأنتم تطيعون الله عز وجل في أوامره وتجتنبون نواهيه، أم أنكم ستميلون إلى الأموال والأولاد ويذهب دينكم. وقال سبحانه وتعالى، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويقول أيضا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فبعض الناس المال يصير عليه فتنة وعقوبة، لربما سجن من أجل ماله، من أجل الرشوة أو السرقة أو نحو ذلك، أو الربا، وربما قتل في الطريق، وربما حصلت مقاتلة بينه وبين جيرانه من أجل المال. وهكذا أيضا ربما حصل قتل وقتال من أجل الأولاد والنساء، فنحن في زمن الفتن. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي. فالأمم السابقة لها فتن كثيرة وعظيمة، وهذه الأمة لها فتن كثيرة، ولكن أعظمها فتنة المال، التنافس على الملك، ولو أدى إلى قتل النفوس. وأنتم تسمعون وتشاهدون في هذه الأزمنة ومن قبل كم يقتلون في باب طلب الملك، كم يقتلون في باب طلب الكراسي، كم يقتلون في باب المظاهرات، كم يقتلون في باب الانقلابات العسكرية، كم يقتلون في باب المحاصمة على الدنيا. إذن فنحن في زمن الفتن، وكم يقتلون في باب أيضا الحرمات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة المال، وحذرنا من الطمع الذي يكون سببا في الهلاك. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي ولا الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، أي في البحر، فلينظر بما يرجع. هذا من العلاج ومن المخارج من فتنة الدنيا الزهد والقناعة. الزهد والقناعة من أسباب الفرار من فتنة الدنيا. ولهذا تعجب أن بعض المسلمين ولو رأى حتى الهلاك أمام عينه تقول له: لماذا أنت تقاتل؟ قال: بناية للمستقبل، بناية لماذا لأولادنا. وربما قتل نفسه وأهله. وأذكر لكم حديثا هو عند الإمام مسلم، عند الإمام البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحسر الفرات، فرات العراق، يحسر الفرات وهو النهر الذي في العراق عن جبل من ذهب، فيسمع به الناس فيأتون فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 1000 أو من كل 99 وينجو واحد. يقول: هذا الواحد لعلي أنا سأنجو به، لعلي أنا الناجي. سبحان الله. ولهذا جاء عند الإمام مسلم عن عبد الله بن الحارث قال أبي، الظاهر أبي بن كعب أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم، قال: لا يزال الناس يطلبون الدنيا أو تختلف أعناقهم في طلب الدنيا. ثم إنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسر الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس أتوا إليه يطلبوه. فيقول الذين عنده: لو تركناهم لأخذوه جميعا. فيقتتلون، فيقتل من كل 199 وينجوها. فانظروا يا عباد الله، هذا المجتمع الجاهل الغبي الذي ما يعرف مصالحه حتى الدنيوية، تعلم أن الناس سيقتلون من كل 199 وتدخل في هذا البلاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن سمع به فلا يقربه. ولهذا أنتم الآن تنظرون إلى المتظاهرين في بعض الدول الإسلامية، الحاكم عنده دبابات وطيارة، وعنده قوة تضربهم ضربا كثيرا، ومع هذا يغامرون بأنفسهم لطلب الملك. إنا لله وإنا إليه راجعون. وانظر إلى سوريا، نسأل الله أن يجعل لهم مخرجا ويجعل للمسلمين فرجا من عنده، ويوفقهم لإطفاء هذه المحن. كم قتل الآن مئات الآلاف، وكم جرحى، وكم يتامى، وكم نساء أرامل، وهكذا كم حصل في ليبيا من قتل وتشريد للعامة وسفك للدماء. ولم ينزل ذلك الخبيث القذافي إلا بعد أن حصلت مجازر كثيرة. فالفتن الآن من أجل المال كثيرة، وهذا سببه أيضا الجهل الجهل بالله، سببه الإعراض عن القرآن، الإعراض عن السنة، الإعراض عن فتوى علماء الإسلام. فلذلك الفتن الآن كثيرة، فالحذر منها. لو قصصنا عليكم في التاريخ لطال المقام، ولكن الحليم تكفيه الإشارة. Kalian wahai kaum muslimin mengetahui bahwa sekarang ini kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah harta, fitnah dalam penghasilan, berbagai macam penghasilan-penghasilan yang diharamkan dari riba, penipuan, berlomba-lomba untuk mendapatkan penghasilan tersebut, hingga menyebabkan mereka meninggalkan sebagian perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka. Mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan berpuasa, mereka tidak lagi berbakti kepada kedua orang tua, hanya karena berlomba-lomba untuk mendapatkan harta yang melimpah. Demikian pula fitnah seseorang terhadap anak-anaknya, maka setiap dari mereka ingin mensukseskan anaknya, ingin mengangkat anaknya, meskipun dengan cara harus mengorbankan yang lainnya yang diwajibkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian merupakan ujian, yaitu merupakan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, agar kemudian jelas bagi Allah Azza wa Jalla tentang apa yang akan kalian perbuat dengan harta dan anak-anak tersebut. Apakah dengannya menyebabkan kalian taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, atau sebaliknya kalian justru lebih condong untuk mencintai harta-harta dan keturunan kalian. Allah Azza wa Jalla menerangkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Dan Allah Azza wa Jalla juga menerangkan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu an yu'adzibahum fil hayatid dunya, maka jangan sampai engkau terpedaya dengan harta-harta dan keturunan yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menghendaki untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Maka sebahagian manusia, harta itu justru menjadi siksaan bagi mereka. Berapa banyak di antara mereka yang mendapatkan hukuman penjara karena disebabkan karena harta. Berapa banyak di antara mereka yang kemudian terjatuh ke dalam perbuatan riba yang menyebabkan mereka pun dimasukkan ke dalam tahanan, dan bahkan terkadang di antara mereka terjadi saling bunuh-membunuh di jalan-jalan, seseorang dengan tetangganya saling membunuh hanya disebabkan karena perebutan harta, atau disebabkan karena anak-anak dan wanita-wanita. Maka sesungguhnya kita sekarang ini berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu mereka mendapatkan cobaan, dan cobaan yang menimpa umatku ini dalam urusan harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Umat-umat terdahulu mereka banyak pula mendapatkan fitnah dan ujian-ujian yang besar. Demikian pula umat ini, mereka mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Dan cobaan yang terbesar adalah fitnah harta. Berlomba-lomba untuk meraih kedudukan dan kekuasaan, meskipun dengan cara mereka harus mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Kalian telah melihat berapa banyak yang terbunuh dari manusia disebabkan karena mereka mencari kekuasaan untuk merebut kursi-kursi jabatan. Mereka melakukan berbagai macam demonstrasi-demonstrasi. Demikian pula pemberontakan-pemberontakan. Demikian pula berapa banyak yang telah terbunuh disebabkan karena mereka memperebutkan dunia. Maka kita sesungguhnya berada di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Berapa banyak yang telah terbunuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari bahayanya fitnah harta ini. Rakus terhadap harta yang menjadi sebab kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali walid dunia, mad dunia binisbati ilal akhirah illa kama yada'u ahdukum isba'ahu fil yammi fal yandur bima yarji'. Ada apa aku dengan dunia? Tidaklah dunia ini, tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan seperti salah seorang kalian yang meletakkan jarinya di lautan, lalu kemudian dia mengangkatnya. Apa yang kembali? Apa yang didapatkan oleh tangan atau jari tersebut? Maka oleh karena itu merupakan obat yang menyelamatkan seseorang dari fitnah dunia. Maka hendaknya kita bersikap zuhud, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya engkau heran melihat ada sebahagian kaum muslimin, di antara mereka ada yang mengejar dunia, mengejar harta dan kekuasaan, meskipun menyebabkan mereka binasa dan menyebabkan tertumpahkannya darah-darah hanya karena mengharapkan sesuatu yang akan mereka dapatkan di masa yang akan datang. Saya ingin menyebutkan kepada kalian satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa akan nampak nanti di Sungai Furat, yaitu sungai yang ada di Irak, akan menampakkan sebuah bukit. Bukit yang seluruhnya berisi emas. Lalu kemudian manusia mendengarkan tentang adanya bukit emas itu. Lalu mereka mendatanginya, yang menyebabkan mereka berebutan untuk mendapatkannya. Akhirnya menyebabkan mereka saling bunuh-membunuh di antara mereka. Dan setiap dari 100 orang yang selamat hanya satu. Terbunuh 99 orang. Dan yang satu ini pun mengatakan tentang dirinya, mungkin saya akan selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Al-Harith, bahwa Ubay, dan mungkin yang dimaksud di sini adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Beliau mengatakan bahwa manusia ini senantiasa mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia, atau mereka berebutan untuk mendapatkan dunia. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan nampak di Sungai Furat sebuah bukit yang seluruhnya dari emas. Lalu kemudian mereka pun mendengarkannya dan mereka mendatangi bukit tersebut. Pada saat sebagian mereka mengambilnya, lalu sebagian mengatakan kalau seandainya mereka dibiarkan maka mereka akan mengambil seluruhnya. Maka mereka pun akhirnya berebutan untuk mengambilnya, yang menyebabkan mereka saling bunuh-membunuh. Di antara mereka, setiap dari 100 orang yang terbunuh, 99 orang yang satu selamat. Maka perhatikanlah, kalian sekarang ini berada di tengah masyarakat yang jahil, masyarakat yang bodoh, yang tidak mengetahui kemaslahatan diri-diri mereka, sampai menyebabkan terjadinya saling bunuh-membunuh di antara mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memperingatkan tentang terjadinya fitnah saling bunuh-membunuh itu, maka beliau pun mengatakan, man sami'a bihi fala yaqrub, maka siapa yang mendengarkan tentangnya jangan dia mendekatinya. Siapa yang mendengarkan tentang hal itu maka jangan dia mendekatinya. Maka sekarang ini kalian melihat banyaknya terjadi demonstrasi-demonstrasi di negara-negara Islam. Mereka hendak melakukan perubahan-perubahan di masyarakat mereka dengan cara demonstrasi-demonstrasi. Sementara mereka berhadapan dengan penguasa yang memiliki persenjataan militer yang lengkap. Mereka memiliki tank-tank dan senjata-senjata yang canggih. Dalam keadaan mereka tetap melakukan demonstrasi untuk menuntut kekuasaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi jalan keluar dari problem yang mereka hadapi. Telah terbunuh ratusan ribu dari mereka. Sedemikian banyak anak-anak yatim, para wanita-wanita janda yang ditinggal oleh suami-suami mereka yang terbunuh. Demikian pula yang terjadi di Libya, pertumpahan darah. Dan dalam keadaan Al-Qazzafi tidak turun dari tahtanya sampai terbunuhnya sekian banyak manusia. Penyembelihan-penyembelihan terjadi. Apa yang mereka inginkan? Menuntut kekuasaan, menuntut harta. Ini semua yang menjadi sebab adalah kejahilan. Berpalingnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meninggalkan fatwa para ulama Islam. Maka ini merupakan fitnah. Maka hendaknya kita berhati-hati dari berbagai macam fitnah itu. Kalau seandainya kami ceritakan pada kalian berbagai macam kejadian dan peristiwa yang disebutkan dalam sejarah, tentu sangat panjang sekali pembahasannya. Thumma fitnatun nisa aidan. Fanahnu fi zaman kathura al-fitan min jihati an-nisa. Min tabarrujin wa sufur. وإظهار الزينة من الوجه، بل أشد من هذا كشف الشعور والنحور، وهكذا كشف الذراعين مع الساعد، وهكذا أيضا كشف الفخذين والعياذ بالله. هذه فتنة عظمى للشباب، للشباب وللناس، وأيضا يفتتن بأنفسهن. وفتنة الاختلاط للأجانب سواء كان في الأسواق أو مستشفيات ونحو ذلك، كل هذا من الفتن يفتتن الرجال بالنساء، والفتنة معناها وقوع المعصية، وقوع المعصية والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه عن أسامة بن زيد. فأعظم فتنة على الرجال هو النساء، لأن المرأة مشتهى ويميل الرجال إليها وهي تميل إليهم، وهذا من أعظم الفتن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. فانظر الفتنة العظمى على بني إسرائيل كانت أولا في النساء، ثم هم الآن يحاولون أن يوقعوا الفتنة في أبناء الإسلام، فهم يحاولون في زعمهم تحرير المرأة وإخراجها من بيتها وإخراجها إلى الساحة وماذا ولمسها في كل مكان. فهذا من الغزو الذي يدعو إليه أعداء الإسلام، أن يفتنونا في ديننا مع نسائنا، ربما أرسلهم من بناتهم إلى بعض مجتمعات المسلمين ليظهرنا التبرج والسفور أمام بناتنا. إذن فما الحل؟ الحل اجتناب هذه المهنة وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل. فمن ذلكم قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات، وهو أمر أيضا لنساء الأمة، لأن نساءنا مأمورات أن يقتدين بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. لبس الحجاب، يعني المرأة تجلس تبقى في بيتها إلا للحاجة، وإذا خرجت إلى السوق أو مكان قريب تلبس الثياب المغطي لجسدها، الفضفاض الغليظ. قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية انظر، أمر لنساء النبي وبناته وهن الطاهرات، وأيضا أمر لنساء المؤمنين عموما. إذن فلا تتأثروا يا معاشر المسلمين بالدعاوى الباطلة التي تخالف شرعكم، وإن دعوا إلى الحرية فوالله التبرج ليس بحرية، الاختلاط ليس بحرية، إهانة المرأة وجعلها تلتمس في الأماكن والأسواق ليست بحرية. وإن زعموا المرأة حريتها في البيت، الزوج صار لها كالخادم، ينفق عليها، يخدمها، يعطيها ما تحتاج من الخارج، وهي له خادم في البيت، تصلح الطعام، تصلح الثياب، تغسل البيت وتصلحه، هذا كل يبني في مجتمعه. فعند ذلك المجتمع الإسلامي يبنى أحسن بناء. فهذه من مخارج الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. يعني الحديث رواه مسلم، يعني أن أقارب زوج المرأة إذا دخلوا عليها فهذا شديد وخطير مثل الموت، يعني شديد، لأن المشكلة أو الفتنة قد تحصل بابن العم وابن الخال وابن يعني البعيد عن محارم المرأة، تكون ماذا بارك فيكم فتنة أكبر من ماذا؟ فتنة أكبر من الأجنبي، لأن الأجنبي لو دخل بيت شخص آخر ينظر إليه. فلهذا ما يقال هناك امرأة معها صديق وامرأها معها عشيق، مسلمون بحمد الله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا يعرف في الإسلام أن هناك امرأة يقال لها صديق وأخرى لها عشيق وهم مسلمون. هذا يحصل في بلاد الكفار لأنهم ليسوا بمسلمين أصلا، وليسوا بممتثل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام محمد، ولا هم متبعين للشريعة، فهم مفتونون في دينهم ومفتونون في نسائهم. بل ربما أحدهم يبقى مع امرأة أجنبية تلد له ربما 5 أولاد وهم على غير نكاح شرعي. أما نحن بحمد الله فهذا غير موجود في الإسلام، وهذه هي العفة وهذا هو الخير والرشد. أما أولئك القوم فهم كما قال الله كالأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هم كالإبل كالحمير أعزكم الله بطاعة. أما أنتم أيها المسلمون الرجال والنساء، أنتم تمشون على منهج إلهي، منهج صحيح، خطة من الله ومنهج نبوي على منهاج الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فأنتم أيها المسلمون معزوزون بدينكم كرماء شرفاء، لا ينبغي أن تحصل فينا هذه السفاسف وهذه الأمور التي تخالف شرعنا. Kemudian fitnah wanita, demikian pula yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Demikian banyak fitnah wanita pada zaman kita sekarang ini. Mereka bertabarruj, mengumbar aurat mereka, menampakkan perhiasan mereka, membuka wajah-wajah mereka. Bahkan lebih dari itu, di antara mereka ada yang sampai membuka rambutnya, menyingkap rambutnya, memperlihatkan leher mereka, lengan-lengannya, bahkan betisnya, bahkan mereka sampai memperlihatkan bahagian pahanya. Wal'iyadzubillah. Ini merupakan fitnah yang menimpa umat ini, yang menimpa para pemuda dengan pakaian-pakaian mereka, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah ikhtilaf, terjadinya percampur bauran antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, telah terjadi di pasar-pasar, di rumah-rumah sakit, dan di tempat-tempat yang lainnya. Ini merupakan bahagian dari fitnah. Yang dimaksud fitnah adalah terjadinya kemaksiatan dan keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah setelahku, satu fitnah yang lebih berbahaya yang menimpa umat ini dari fitnah wanita. Hadis ini muttafaqun alaih dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Fitnah yang sangat besar yang menimpa kaum lelaki adalah fitnah wanita ini. Sebab sudah menjadi fitrah lelaki. Seorang wanita tentu sesuatu yang menimbulkan syahwat, di mana kaum lelaki condong kepada mereka. Demikian pula kaum wanita condong kepada lelaki. Dan ini merupakan fitnah yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha liyanzura kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa." Sesungguhnya dunia itu indah dan manis, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kalian silih berganti dalam kehidupan dunia ini. Maka khawatirlah, berhati-hatilah kalian terhadap dunia, dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka perhatikanlah hadis ini. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Kemudian mereka sekarang ini, mereka berusaha untuk memfitnah, memasukkan fitnah ini ke dalam al-Islam dengan berbagai slogan-slogan yang menyesatkan, yang menjauhkan seorang dari Islam dengan alasan kebebasan wanita. Lalu kemudian mengeluarkan mereka menuju ke tempat-tempat yang terbuka dalam keadaan mereka mengumbar auratnya, mempertontonkan auratnya. Sesungguhnya ini merupakan bagian dari peperangan yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam yang mereka susupkan ke dalam Islam dan kaum muslimin. Oleh karenanya mereka berusaha menyusupkan wanita-wanita mereka. Lalu kemudian wanita-wanita tersebut menampakkan auratnya. Mereka bertabarruj, menampakkan perhiasan, memperlihatkan wajah-wajah mereka di hadapan wanita-wanita kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun terfitnah dan mereka mengikuti kebiasaannya. Maka jalan keluar dari problem ini adalah menjauhkan diri dari fitnah ini dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya kaum wanita jahiliyah dahulu. Maka ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal istri-istri Nabi, mereka adalah orang-orang yang suci. Maka perintah kepada istri-istri Nabi adalah perintah kepada seluruh wanita-wanita mukminat, disebabkan karena mereka diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai para wanita, dengan berhijab, menutup aurat, lalu kemudian tinggal di rumah, itulah jalan keluar dari fitnah. Apabila dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat-tempat yang dekat dari rumahnya untuk sesuatu kebutuhan, maka dia memakai pakaian yang menutupi seluruh jasadnya, yang menutupi seluruh tubuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada seluruh wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka dari atas kepala mereka, yang demikian agar kemudian mereka lebih dikenal dan mereka tidaklah diganggu, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan anak-anak wanitanya. Padahal mereka ini, istri-istri Nabi dan anak wanitanya, adalah orang-orang yang suci. Demikian pula kepada wanita-wanita kaum mukminin, agar kemudian mereka secara menyeluruh segera mengenakan hijab, menutupi tubuh mereka dan menutupi aurat-aurat mereka. Jangan kalian terpengaruh dengan slogan-slogan yang batil, yang menyelisihi syariat kalian, yang hendak menjauhkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilat, percampur bauran antara kaum lelaki dengan wanita yang bukan mahramnya, ini pada hakikatnya bukanlah kebebasan, namun ini adalah fitnah. Mengumbar aurat, menampakkan perhiasan, ini bukanlah kebebasan, meskipun mereka menganggap itu adalah kebebasan. Kebebasan seorang wanita adalah tinggal di rumahnya, di mana suami yang berstatus sebagai pelayannya, dialah yang mencarikan nafkah untuknya. Demikian pula halnya wanita. Wanita menjadi pelayan terhadap suaminya, maka dia yang menyiapkan makanan, dan dia menyiapkan pakaian, dan mengatur keperluan-keperluan yang ada di rumahnya. Maka dengan cara yang seperti inilah, kita akan mampu untuk membangun keluarga Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan agar kemudian seseorang tidak berkumpul dengan seorang wanita yang bukan dari kalangan mahramnya, atau masuk ke tempat-tempat yang bukan dari mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa'." Hendaknya kalian hati-hati. Jauhilah kalian masuk ke tempat-tempat para wanita. Lalu kemudian beliau ditanya, "Bagaimana pendapatmu dengan ipar? Apakah diperbolehkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhamul maut." Ipar itu adalah kematian dan kebinasaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud ipar, alhamu, adalah kerabat-kerabat dari suami wanita tersebut, dari kerabat-kerabatnya. Ini sangat berbahaya sekali. Yang seperti ini seperti kematian, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab fitnah ini sangat mudah terjadi terhadap anak pamannya, atau terhadap anak paman dari ibunya dan dari ayahnya. Maka ini dapat menimbulkan fitnah, dapat menimbulkan fitnah yang sangat besar, yang lebih besar dari fitnah orang yang asing yang tidak ada hubungan kekerabatan. Sebab kalau seorang yang asing tidak ada hubungan kerabat, tentu pada saat dia masuk ke dalam rumah jadi perhatian. Akan tetapi yang memiliki hubungan kerabat namun dia bukan dari kalangan mahram, maka inilah yang dapat menyebabkan timbulnya fitnah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tidaklah dikenal dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, tidak dikenal di dalam Islam di mana seorang laki-laki mempunyai seorang wanita yang lain lalu dia mengatakan itu teman saya, atau sebaliknya, seorang wanita terhadap laki-laki asing dia mengatakan itu teman saya. Ini bukan dari Islam, tidak sama sekali dikenal di dalam al-Islam. Yang diketahui yang melakukan hal ini, mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, mereka bukanlah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terfitnah. Mereka adalah orang-orang yang terfitnah dan terfitnah wanita-wanita mereka. Bahkan terkadang seseorang tinggal bersama dengan seorang wanita sampai wanita ini melahirkan 5 anak dalam keadaan mereka belum menikah dengan pernikahan yang sebenarnya. Adapun di dalam Islam yang demikian ini tidak ada sama sekali. Di dalam Islam adalah kemuliaan, kehormatan diri mereka dipelihara. Maka mereka, orang-orang kafir ini, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti hewan-hewan ternak. Walladzina kafaru ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Walladzina kafaru ya'kuluna yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya hewan-hewan ternak. Maka orang-orang kafir itu, mereka seperti unta, mereka seperti keledai. Adapun kalian wahai kaum muslimin, kalian berjalan di atas manhaj ilahi, manhaj yang benar, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim yang mulia. Kalian adalah orang-orang yang dimuliakan dengan agama kalian. Kalian adalah orang-orang yang diagungkan. Maka tidak sepantasnya kita melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat kita. Wattiba'u syahawati an-nisa'iyah أو غيرها من الشهوات المحرمة طريق إلى النار. فلهذا حذر الله عز وجل من ذلك. واتباع الشهوات المباحة إذا حملت الإنسان على ترك واجب أو اقتراف محرم فهي أيضا طريق إلى النار. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي هو عذاب عظيم. قيل: واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لصارت أو لذابت كما يذوب الملح في الماء. فالمسلم يحذر أن يتبع الشهوات المحرمة فيهلك بها. العلاج للشهوات المحرمة البعد عنها واجتناب أسبابها. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن النساء الأجنبيات. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الإمام الطبراني. فانظر إلى العقوبة الشديدة لمن يمس امرأة محرمة عليه، سواء صافحها أو لمسها في كتفها أو في أي مكان من جسدها، فكيف بما هو أشد؟ فالعقوبة عظيمة. فلهذا الابتعاد عن أسباب الفتن لازم. وكم فتن في الأمة، كم فتن من الآراء والأهواء المخالفة للشريعة. فأنت يا طالب العلم ويا أيها السني احمد ربك أن الله قد جنبك فتنا عظيمة وكثيرة. فلهذا نحن في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين يدي الساعة يرفع العلم، أو إن من أشرار الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون للخمسين المرأة الرجل القيم الواحد. رواه البخاري وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أشراط الساعة، أي قربها، قرب قيام الساعة، أن يرفع العلم الشرعي، يرفع من الناس. فلهذا أنت الآن تجد العلماء قليلين، العلماء أقل من القليل يا أمة الإسلام. وبعض الناس يقول: نريد أطباء مسلمين، الحمد لله بالملايين. نريد مهندسين مسلمين، نقول الحمد لله بالملايين. لكن نريد علماء سنة، أين هم؟ قليل، يعدون على الأصابع أين المفتون من أهل العلم؟ أين القضاة؟ صارت المرأة الآن قاضية في بعض بلاد المسلمين للأسف، صارت المرأة تقضي وهي لا تدري ما العلم. فيا أمة الإسلام غربة، نحن والله في غربة، يرفع العلم. وإذا علمتهم القرآن والسنة قالوا أنت متشدد، أنت وهابي، أنت جئت بدين جديد. يا عباد الله، هذه والله هي، هذا هو والله علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم آبائكم وأجدادكم وعلمائكم من عهد الصحابة إلى اليوم. الصلاة هي الصلاة، والزكاة هي الزكاة، والصيام هو الصيام، والحج هو الحج، والقضاء أيضا هو القضاء، وكذلك الحجاب هو الحجاب الذي كان في عهد السلف. فلماذا استنكرتم لبعض دينكم ورددتم على علمائكم؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، إذا رفع العلم معناه الهلاك في الفتن، والله المستعان. Mengikuti syahwat wanita atau yang selainnya dari syahwat-syahwat yang diharamkan, maka ini menyebabkan seorang dijerumuskan ke dalam api neraka. Demikian pula halnya mengikuti syahwat yang hukumnya mubah. Apabila syahwat-syahwat yang mubah itu menyebabkan seseorang meninggalkan yang wajib atau menyebabkan dia terjatuh ke dalam yang haram, maka ini juga dapat menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam firman-Nya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adau shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya, akan muncul generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan salat dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, syahwat-syahwat mereka, maka mereka akan dilemparkan ke dalam al-ghayb. Dan yang dimaksud al-ghayb adalah siksaan yang pedih. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud al-ghayb lembah yang ada di dalam neraka, yang kalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia ini diletakkan di dalamnya, maka niscaya dia akan mencair seperti mencairnya air. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dari mengikuti syahwat-syahwat yang diharamkan yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka itu. Oleh karena itu solusinya, cara mengobatinya, seorang hamba hendaknya menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam syahwat-syahwat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menjauhkan diri dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ayyut'ana ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Ditusuknya seseorang dari kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada dia harus menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Maka perhatikanlah hukuman yang keras bagi seorang yang menyentuh seorang wanita yang diharamkan. Apakah dia berjabatan tangan dengannya, atau dia menyentuh bagian pundaknya, atau bagian yang mana saja? Maka demikian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya. Bagaimana lagi jika lebih dari itu? Maka menjauhkan diri dari sebab-sebab fitnah merupakan hal yang wajib. Berapa banyak sekarang fitnah menyebar, berbagai pandangan-pandangan, pemikiran hawa nafsu yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau wahai muslim, wahai ahlus sunnah, hendaknya engkau memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu, ketika Allah azza wa jalla telah menjauhkan engkau dari fitnah-fitnah yang demikian banyak. Sebab kondisi kita sekarang ini seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min asyrati sa'ah ay yurfa' al-'ilm wa yathbut al-jahl wa yafshu az-zina wa yushrab al-khamr wa yaqill ar-rijal wa takthura an-nisaa' hatta takuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu terangkat, kejahilan dan kebodohan menetap, dan semakin menyebarnya perbuatan zina dan khamr, minuman-minuman yang memabukkan, semakin menyebar. Jumlah kaum lelaki semakin sedikit dan jumlah wanita semakin banyak, sehingga perbandingannya untuk 50 wanita oleh seorang lelaki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, yang maksudnya semakin mendekati hari kiamat tersebut, maka ilmu syar'i itu diangkat dari manusia. Oleh karena itu kalian melihat para ulama sedikit, bahkan lebih sedikit dari yang sedikit. Sekarang ini manusia mereka menginginkan para dokter. Para dokter banyak, walhamdulillah. Mereka menginginkan insinyur, dan insinyur banyak. Akan tetapi kita menginginkan ulama sunnah, ulama yang mengajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka? Mereka sangat sedikit. Sekarang ini di mana para ulama yang mereka ahli dalam bidang fatwa, yang mereka punya keahlian dalam hal menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan umat? Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita tidak mendapatkannya. Yang ada seorang wanita justru menjadi jaksa, menjadi hakim. Dialah yang menentukan, padahal dia tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Maka wahai umat Islam, hendaknya kalian kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian seseorang meninggalkan ilmu yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam fitnah. Wahai kaum muslimin, apabila engkau mengajarkan ilmu, maka ajarkanlah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi di zaman ini, pada saat ilmu telah terangkat, di saat engkau mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan, oh kamu ini keras, kamu ini Wahabi. Demi Allah, ini bukanlah kekerasan. Akan tetapi ini ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu orang-orang tua kalian terdahulu. Ilmunya orang-orang yang saleh terdahulu dari para ulama ussalaf. Salat yang diajarkan oleh ulama ussunnah sama seperti salat yang diajarkan para ulama terdahulu. Demikian pula dalam hal zakat, dalam hal berpuasa, dalam hal berhijab, sama seperti yang diajarkan terdahulu dalam hal menetapkan hukum-hukum dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara manusia. Maka mengapa kalian mengingkarinya? Dan ini dilakukan oleh para ulama ussalaf terdahulu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila ilmu itu diangkat, maka itu maknanya kebinasaan. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل أن ينتشر و إذا ثبت الجهل في الناس ارتكبوا المعاصي ولا يبالون بعواقبها. ولهذا في آخر الزمان يظهر الزنا، بمعنى ينتشر في الناس، وها هو الآن في بلاد الكفار جهارا نهارا بدون تحرك. وبعض المسلمين يذهب إلى بلاد الكفار يهلك نفسه في هذه المعصية هناك، وبعض بلاد المسلمين تأسف أن بعض الأماكن قد صار لها تصريع وصار لها رواج والعياذ بالله. فلهذا الواجب على المسلمين منع مثل هذه الأماكن التي فيها الزنا والفجور والخمور، فإنها تؤذن بهلاك البلاد. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة ما في فتن ولا قتل ولا قتال، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي كثيرا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله أي لم تشكر النعم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدل ما كانوا في أمن صاروا في خوف، بدل ما كانوا في شبع صاروا في جوع. هذه عقوبة لهم لأنهم لم يلتزموا بالشريعة، ردوا أوامر الله وأوامر رسله، فاستحقوا العقوبة الصارمة. فبعض الناس يظن أن هذا من التقدم وأنه من الحرية، هذه حرية الفتن، حرية المعاصي التي يا أيها المسلمون تؤدي إلى هلاك المال والحرث والنسل. لأن الله إذا غضب على قوم أهلكهم. ما أصابكم من مصيبة، قال الله في القرآن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله يعفو عن كثير من ذنوبنا، ولو يؤاخذنا بذلك ما ترك على الأرض من شخص ولا دابة تمشي. إن المحن على المسلمين كثيرة، وهكذا يشرب الخمر، وغالبا ما يجتمع الزنا والخمر، فإذا اجتمع هذا البلاء معنى أن القرية هذه أو تلك المدينة أو تلك أو ذلك الشعب إذا لم يغيروا هذا المنكر يوشك أن يعمهم الله بعقاب، نعوذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من هذه المحن. وقال: ويكثر القتل، في رواية: والهرج، يظهر الهرج، الهرج القتل بين الناس. وكم يا قتل الآن في كثير من أبناء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة، فالمسلم يحذر أن يقع في قتل مسلم. فالله يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي إذا أصاب دما حراما ضاقت عليه الأرض وضاق عليه الرزق، ضاقت عليه المعايش. فقتل المسلم سواء كان عسكريا أو كان زارعا أو كان ملكا أو غير ذلك، ما دام هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي فلا يجوز قتله إلا بحقه. القاتل يقتل، والزاني المحصن يرجم، هذا أمر معلوم من الدين بحمد الله. فأنتم أيها المسلمون ما زلتم في خير ما عملتم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan merajalelanya kejahilan, yaitu merebaknya kejahilan. Apabila kejahilan itu menetap di tengah-tengah manusia, maka mereka pun mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Oleh karena itu, pada akhir zaman zina semakin menyebar pula di negara-negara kafir. Mereka melakukan perbuatan zina secara terang-terangan di siang hari tanpa ada keberatan sedikit pun. Ada sebagian kaum muslimin, mereka mendatangi negara-negara kafir itu. Mereka mencampakkan diri-diri mereka kepada kebinasaan di negara-negara tersebut. Bahkan di sebagian negara-negara kaum muslimin, di sebagian tempat-tempat perzinaan itu mendapatkan izin resmi. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perzinaan ini menyebabkan binasanya umat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan sebuah negeri, sebuah kampung yang sebelumnya dalam keadaan aman, tenteram. Yang dimaksud di dalam negeri itu tidak ada fitnah, tidak ada pembunuhan, tidak ada peperangan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang rezeki itu dalam jumlah yang banyak datang kepada mereka dari segala arah. Fakafarat bi an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Namun mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan siksaan kepada mereka berupa rasa lapar dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Mereka dahulu dalam keadaan aman dan tenteram, kemudian terjadi perubahan. Mereka pun merasakan ketakutan. Dahulu mereka hidup dengan berbagai macam rezeki dan kenikmatan, lalu kemudian Allah berubahnya. Mereka merasakan kelaparan disebabkan karena mereka tidak komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian manusia, mereka menyangka bahwa perbuatan zina dan yang semisalnya ini merupakan kemajuan. Kemajuan zaman, kebebasan. Demi Allah, ini merupakan kebebasan fitnah, kebebasan kemaksiatan yang menjerumuskan kepada kebinasaan, menyebabkan binasanya jiwa-jiwa, keturunan, dan hilangnya harta-harta. Sebab Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah marah kepada satu kaum, maka Allah membinasakan mereka. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." tidak ada satu musibah yang menimpa melainkan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena ulah-ulah kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni banyak dari mereka. Sesungguhnya berbagai macam fitnah yang menimpa kaum muslimin sungguh sangat banyak. Khamar-khamar, minuman-minuman keras telah diminum oleh kebanyakan mereka. Dan biasanya sering terjadi secara berbarengan antara zina dan minum khamr. Apabila zina ini menyatu dengan minum khamr, maka itulah kebinasaan yang sebenarnya. Sebuah kampung apabila mereka membiarkan terjadinya kemungkaran-kemungkaran tersebut dalam keadaan mereka tidak melakukan perubahan, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah dan malapetaka yang menimpa mereka seluruhnya. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula dalam satu riwayat, di antara tanda hari kiamat nampaknya semakin menyebarnya al-haraj. Yang dimaksud al-haraj adalah pembunuhan. Berapa banyak sekarang ini pembunuhan terjadi, dan pembunuhan terjadi dari anak-anak kaum muslimin. Ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dari bahayanya fitnah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya dia dilemparkan ke dalam jahannam dan dia kekal di dalamnya, dan Allah marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, dan Allah telah persiapkan untuknya siksaan yang besar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu al-muslim fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama." Seorang muslim masih berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Apabila seseorang menumpahkan darah yang haram, maka bumi ini menjadi sempit baginya. Maka akan sempit pula rezekinya. Maka membunuh seorang muslim, apakah dia seorang tentara, ataukah seorang petani, ataukah seorang penguasa, selama dia muslim, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia salat, maka tidak diperbolehkan membunuhnya kecuali apabila ada hak yang memperbolehkan hal tersebut. Seperti seorang pembunuh, maka dia dibunuh karena qisas. Atau seorang penzina yang muhsan, maka dia dirajam. Maka kalian wahai kaum muslimin, kalian senantiasa berada dalam kebaikan selama kalian mengikuti syariat Muhammad sallallahu عليه وعلى آله وسلم. والمسلم العاقل عند أن يرى الفتن تكثر في بلاد المسلمين فعليه باللجوء إلى مخارج الفتن. فنحن في واقع الفتن، وستكون فتن كبيرة وصغيرة، وهنا وهي واقعة الآن. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها، إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنفرونها، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنجلي ثم تأتي فتنة فيقول هذه هذه ثم تنكشف ثم يأتي أخرى فيقول هذه هذه ثم تنجلي. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العافية أي السلامة وعدم الفتن كانت في أول الأمة. وهذا حصل في عهد الصحابة، ما كان هناك فتن، فتن تبرج وسفور وقيل وقال وبدع وخرافات لم تكن. وهكذا في السلف كانوا على سلامة، ثم جاءت الأزمان فجاءت الفتن من هنا وهناك، حتى إن الفتن تمر على المسلمين فيقول المؤمن هذه تهلكني أي تذهب بديني ومالي ونفسي، فيكشفها الله عز وجل. وهذا من رحمته بعباده ولطفه، فيكشفها الله ثم تأتي أخرى. دليل على أن الفتن ما تنقطع، تأتي ما بين حين وآخر. وفي زماننا هذا كثرت وكثرت، وخاصة في باب الخلافيات والحزبيات والمذهبية في بلاد المسلمين. ولهذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث من أوله قال العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فقال: اتقوا الله. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة المسلمين في غير معصية الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث العظيم فيه إخبار ببعض الفتن، ثم ذكر الحل منها والمخرج من هذه المحن. فأولا قال: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله هي العمل بطاعته، القيام بالواجبات من صلاة وصيام وبر وإحسان وغير ذلكم، واجتناب المحرمات من كبائر الذنوب وصغائرها، فهذه هي من أسباب المخارج. ثم قال: عليكم بالسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، فإن هذا أيضا من المخارج، فإن الذي ينازع الحكام وينازع ولاة الأمور فإن هذا يدخل في محن كثيرة، يجر على المسلمين الفتن في دينهم ودنياهم في معايشهم ومصالحهم، تنقطع عليهم مصالح الأرزاق من الكهرباء والمياه والتجارة والزراعة وغير ذلك. وهذا قد رأيناه في بلادنا وفي غير بلادنا، في حيث تقوم الثورات والانقلابات فهذا يدلك على المحن العظيمة بسبب منازعة ولاة الأمور. ما داموا مسلمين لا يجوز الخروج عليهم، هذا من عقيدة أهل السنة، وهذا أيضا من أسباب المخارج من الفتن. وإن كان عندهم بعض المعاصي فهي على أنفسهم والله سائلهم عنها، ونحن علينا أن ننصح لهم أن يتركوها، ننصح لهم بالرفق واللين بحسب القدرة. وهكذا أيضا يقول: وإن تأمر عليكم عبد، أي وإن كان هذا الأمير ضعيفا أو ليس من القبائل الكبيرة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في هذا تنبيه للمسلمين وللدعاة أيضا أنهم ينظرون إلى الواقع، فربما أن الشخص يترك بعض الأمور وإن كانت يعني من الدين، أو كان الأمر يتطلب إنكارها، إلا أنه لمصلحة أكبر يصبر عليها، لأن المجتمعات الآن قد اختلفت وصارت أحزابا، حتى إنك لتأسف أن بعض المسلمين أن بعض الدول المسلمين تسمح للأحزاب الكافرة أن تعيش في أوساطها، وهذا أثره سيظهر ولو بعد حين، ضرره سيظهر ولو بعد حين، حيث يتقوى الأحزاب الكافرة كالشيوعية والبوذية والقرامطة وغيرهم من الأحزاب الفاجرة، فإنها في آخر الأمر قد تتطلب أن تكون هي الوالية. وهكذا الروافض والباطنية كما هو معلوم، فعندنا في اليمن كانت الرافضة قليلة، فلما شجعتهم الدولة الإيرانية مع من يدعمها من ورائهم من اليهود وغيرهم، أنهم صاروا أقاموا على الحكومة أكثر من 6 حروب وفتن كثيرة وقعت على اليمنيين بسبب هذه الرافضة الحوثية والشيوعية من قبلهم، والشيوعيون من قبلهم فعلوا الأفاعيل في اليمن. إذن فنحن ننصح لولاة المسلمين ولعلماء المسلمين أن يحذروا من هذه الأحزاب والأفكار، فإنها تجر المسلمين في الظاهر والباطن إلى فتن عظيمة وكثيرة. والله المستعان. Seorang muslim yang berakal pada saat dia melihat fitnah yang semakin banyak di tengah-tengah negara kaum muslimin, maka dia segera mencari perlindungan diri untuk dapat keluar dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Kita sekarang ini berada dalam kondisi yang penuh dengan fitnah, fitnah yang demikian banyak, dan itulah kenyataan yang kita saksikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna Allah ja'ala 'afiyata hadhihi al-umma fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala' wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keselamatan umat ini ada pada awal umat ini. Adapun pada bagian akhir dari umat ini, mereka akan ditimpa musibah dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Pada saat fitnah datang dan muncul, maka seorang mukmin mengatakan, mungkin inilah yang akan membinasakan aku. Lalu kemudian fitnah itu pun menghilang. Lalu datang fitnah yang lain lagi. Maka seorang mukmin mengatakan, mungkin inilah yang akan membinasakan aku. Lalu kemudian menghilang. Lalu datang lagi fitnah yang berikutnya. Lalu dia mengatakan, inilah yang menyebabkan aku binasa. Lalu kemudian menghilang. Dan demikian seterusnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam jannah, maka hendaknya kematian itu menjemputnya dalam keadaan dia tetap beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa keselamatan umat ini, yang dimaksud keselamatan umat yaitu tidak terjadinya fitnah, tidak ada peperangan di dalamnya, dan itu terjadi pada awal umat ini, telah terjadi di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di zaman mereka tidak terjadi dari kaum muslimat mereka bertabarruj, mengumbar aurat, menampakkan wajah. Tidak terjadi di zaman mereka perbuatan-perbuatan bid'ah, khurafat. Sama sekali tidak terjadi. Demikian pula di zaman para ulama ussalaf, mereka hidup dalam keselamatan. Kemudian datanglah zaman-zaman yang berikutnya yang menyebabkan semakin bermunculannya fitnah-fitnah dari berbagai arah. Lalu seorang mukmin mengatakan, inilah yang menyebabkan aku binasa, yakni yang membinasakan agamaku, diriku, demikian pula hartaku. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menyelamatkannya. Dan ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa fitnah itu akan terus menerus muncul. Fitnah itu akan terus menerus ada dan menimpa umat ini. Pada zaman kita sekarang ini, demikian banyak sekali terjadi perselisihan-perselisihan, fanatik-fanatik kelompok, fanatik-fanatik partai, fanatik-fanatik mazhab. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Irbath bin Sariyah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati-hati kami, yang menyebabkan air mata kami berlinang. Lalu kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat seorang yang hendak berpisah dengan sahabatnya. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Fa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kull bid'atin dalalah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada penguasa kalian, meskipun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Karena siapa yang diberi umur yang panjang di antara kalian, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini. Maka di saat terjadinya perselisihan itu, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun yang telah diberi hidayah dari setelahku. Komitmenlah kalian dengannya, gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Hadis yang agung ini merupakan pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan terjadinya sebahagian fitnah. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan solusi dari fitnah itu, solusi untuk menyelamatkan diri dari fitnah, maka yang pertama dari solusi itu adalah perkataan beliau, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengamalkan ketaatan, menegakkan kewajiban-kewajiban, dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah, baik dosa-dosa besar demikian pula dosa-dosa kecil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bisam'i wa tha'ah, hendaknya kalian mendengar dan taat, yaitu bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Dan yang dimaksud mendengar dan taat adalah kepada penguasa-penguasa kalian. Maka tidak diperbolehkan seseorang melawan penguasa, memberontak terhadap penguasanya, yang menyebabkan timbulnya berbagai macam fitnah, baik agamanya, dunianya, demikian pula kemaslahatan-kemaslahatan hidup mereka. Lihatlah yang terjadi dengan fitnah-fitnah tersebut, melakukan pemberontakan-pemberontakan, perlawanan terhadap penguasa, menyebabkan hilangnya rezeki, terputusnya rezeki, bahkan listrik pun putus, air pun terhenti, demikian pula keadaan-keadaan yang lainnya, di mana kaum muslimin merasakan kesulitan hidup. Dan itu telah kami saksikan sendiri di negeri kami, di negeri kami, demikian pula di negeri-negeri yang lainnya, disebabkan karena munculnya pemberontakan-pemberontakan dan kehendak mereka untuk melakukan kudeta, melakukan demonstrasi-demonstrasi. Maka yang demikian ini menimbulkan fitnah yang besar di tengah-tengah umat. Maka selama penguasa itu muslim, tidak diperbolehkan melakukan pemberontakan terhadap mereka, sebab yang demikian ini menjadi sebab akan timbulnya kejahatan dan timbulnya kerusakan di tengah-tengah umat. Maka dengan berpegang teguh dengan tali Allah, dengan bertakwa kepada Allah dan taat kepada penguasa selama bukan dalam kemaksiatan, ini merupakan solusi untuk keluar dari berbagai macam fitnah. Maka kewajiban kita terhadap penguasa kita adalah memberikan nasihat kepada mereka dengan lemah lembut sesuai dengan kemampuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun," meskipun yang memerintah kalian itu seorang hamba, yaitu meskipun dia seorang yang lemah, meskipun dia bukan berasal dari kabilah-kabilah yang kuat, yang besar. Karena sesungguhnya, siapa di antara kalian yang diberi umur yang panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, kepada para da'i. Maka hendaknya mereka melihat kepada kemaslahatan dan kenyataan yang ada. Kadang-kadang kita melihat terjadi kesalahan pada sebagian dari mereka, lalu kemudian di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah tersebut, apabila seseorang terjatuh dalam kekeliruan dalam sebagian hal, akan tetapi demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar, maka hendaknya seorang sabar dalam memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik. Sebab masyarakat ini merupakan masyarakat yang besar dan sangat dikhawatirkan di negeri-negeri kaum muslimin, partai-partai dan kelompok-kelompok yang kafir, mereka mulai menyusup ke negeri-negeri kaum muslimin, di mana mereka membuat kelompok-kelompok, mereka membuat partai-partai, lalu mereka menggalang kekuatan hingga mereka berhasil menguasai negeri tersebut. Seperti halnya kelompok dari kalangan komunis, dari kalangan Buddha atau Qaramithah, dari kelompok batiniyah dan yang selain mereka, apabila mereka menggalang kekuatan, maka di kemudian hari mereka mampu untuk menguasai negeri tersebut. Demikian pula halnya kaum Rafidah, kaum Rafidah, kaum Syiah Rafidah. Kami di negeri kami di Yaman, dahulu jumlah mereka sangat sedikit sekali, namun mereka selalu mendapatkan bantuan, mendapatkan sokongan dari Iran, demikian pula sokongan dari antek-antek Yahudi. Lalu kemudian mereka pun tatkala memiliki kekuatan, maka mereka memerangi kaum muslimin, mereka memerangi kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum Rafidhah dari Al-Houthiyah. Demikian pula kaum komunis dari sebelum mereka. Mereka telah melakukan berbagai macam tindakan-tindakannya di negeri-negeri kaum muslimin. Maka kami menasihati para penguasa kaum muslimin agar hendaknya mereka berhati-hati dari berbagai macam kerusakan dan kejahatan yang dapat menimbulkan keburukan di tengah-tengah umat ini. Nasihati المسلمين حكاما ومحكومين أن يحذروا من أفكار الرافضة وأن لا يرسلوا أبناءهم للدراسة في إيران ولا أن يتصلوا بماذا بسفاراتهم ويختلطون بهم كثيرا بهم حتى لا يلبسوا عليهم دينهم فإن الدراسة مع الرافضة محرمة لأنهم يدعون إلى سب الصحابة رضي الله عنهم وإلى أيضا الفتن في أوساط بلاد السنة فأنتم بحمد الله بهذه البلد أندلسيا حرسها الله بلد على السنة في الجملة والحمد لله لكن نحتاج منكم أن تحذروا أبناءكم من الالتقاء بالرافضة أو بأهل البدع فإن ماذا الفتنة تكون في أول الأمر قليلة ثم في الأخيرة كبيرة وأول من تسبب في قتل عثمان ابن عفان هم الرافضة عبد الله بن سبأ اليهودي فأكبر ما دخلت الفتن على المسلمين من قبل الرافضة وغلاة أهل البدع ممن يعبد القبور ويطوف حول القبور ويدعو أصحاب القبور فهؤلاء أدخلوا على الأمة الفتن العظيمة أما الأحزاب الأخرى علمانية ونحوها فهي أيضا قد جاءت بشر كثير ولكن هؤلاء باسم الدين يطعنون في الدين ويخربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلم الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك مع الاختلاف أن ترجع إلى سنته وسنة الصحابة الخلفاء فلهذا قال فعليكم بسنتي عند أن ترى اختلافا كثيرا إيش تفعلون إيش المخرج ما هو الحل قال عليكم أي الزموا عليكم بسنتي أي طريقتي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة القرآن الكريم والسنة الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء أي طريقة الخلفاء الراشدين فأنتم لو قرأتم سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لوجدتم الخير الكثير والصحابة عموما كانوا على السنة والطريقة الحميدة الرشيدة إذن أنتم يا معاشر أهل السنة ويا معاشر المسلمين أنتم لكم طريقة واضحة طريقة منجية من العذاب منجية من الفتن منجية من الهلاك ما عليكم إلا أن تسلكوها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها والقائم فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي أن يمشي بسرعة من استشرفها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبه متفق عليه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها ستكون فتن الذي يكون قاعدا فيها خير من القائد الذي يبتعد عنها لا شك أنه أفضل، والذي يقوم فيها قياما قليلا خير من الذي يمشي مشيا بماله برأيه بنفسه، خير من الساعي، الساعي بمعنى الذي يمشي بسرعة يبذل الأموال في تهييج الفتن، يكتب في الصحف في المجلات ويروج الفتن مثل ما يحصل في أيام المظاهرات والانقلابات. أنتم تسمعون في الإعلام، تسمعون في المجلات، تسمعون الإعلام من هنا وهناك، ولو قتل شخص واحد قالوا قد قتل العشرات، ولو قتل العشرات قالوا قد قتل المئات، ولو قتل المئات قالوا بالآلاف. فالترويجات هذه أيضا من الفتن، فتحرز يا مسلم أن تقع في ترويج الفتن أو تهييج الناس على إسقاط ولاة المسلمين، فهذه من الفتن، فلهذا ابتعد عنها. وبحمد الله أهل السنة الذين هم أهل سنة خلص بعيدين عن هذا كله بفضل الله. إذن من وجد ملجأ من البدع فليلجأ إلى السنة، من المظاهرات يلجأ إلى بيته، يلجأ إلى تجارته، يذهب إلى مزرعته، يذهب إلى رعاية غنمه، هذا ابتعاد من الفتن. كما جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له زرع فليلحق بزرعه. فانظر، رواه مسلم، فانظر كيف يخفف النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن. ونقول أيضا من الملاجئ من الفتن والاعتصام من الفتن دور العلم والقرآن، فهي والله أحسن من اتباع الغنم. فبعض رعاة الغنم والإبل والبقر صاروا يدخلون من البوادي إلى المدن في أيام الفتن حتى مع نسائهم، ولم تقر حتى النساء يخرجن مظاهرات في الشوارع كأنهن قطيع من الغنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنتم يا أهل السنة احمدوا الله أنكم عند الفتن ترجعون إلى علمائكم فتسألونهم عن المخارج، فربكم سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أشاعوه، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية نزلت بسبب أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين أشيع أنه طلق نساءه، قال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فأنزل الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الأمراء، عمر لم يكن أميرا في ذلك الزمن وإنما كان عالما، فأولو الأمر هنا هم العلماء وأيضا الحكام، لأن كثيرا من الحكام عندهم معرفة في سياسة الناس ويعرفون كيف المخرج من الفتن في كثير من المواقف. فالعلماء والحكام العقلاء هم الذين يعرفون دفع الفتن وكيف الخروج منها، فلذلك رد الله الأمر إلى أولي العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت بعد أن تصرع كثير من الناس، وإذا أدبرت عرفها العامة. نعم، فلذلك العلماء تعتصم بأقوالهم عند الفتن، يرجع إليهم ويستشارون، يستشيرهم العلماء الملوك والأمراء وعقال المدن والقرى، فإذا استشاروا أهل العلم جعلوا لهم المخارج بإذن الله، لأنهم يتكلمون بعلم وبهداية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن البركة مع كباركم، البركة مع كباركم، والعلماء يعتبرون أكابر الناس وعقالهم كذلك. إذا رجع الناس عند الفتن لا يرجعون إلى الشباب ولا إلى آراء النساء، ربما تأتي امرأة تقود الناس خلفها في المظاهرات كأنهم قطيع من الغنم، والله المستعان تعجب، يردون أمرهم إلى امرأة ناقصات عقل ودين. فيرجع إلى أهل الحل والعقد عند نزول الفتن. فالعلماء بحمد الله هم الناصحون للأمة، محملون الأمانة الدينية. فلذلك الناس يكرهون أهل بعض الناس يكره العلماء من أجل أنهم يحذرونه من المحن والفتن، والله المستعان. ولا يدري المسكين أنهم يأخذون بيده إلى بر النجاة، والله المستعان. Nasihatku kepada kaum muslimin, baik pada para penguasa demikian pula rakyatnya, aku memperingatkan mereka dari bahaya kaum Rafidah. Hendaknya kaum muslimin jangan mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar di Iran, dan jangan mendatangi kedutaan-kedutaan mereka dan berkumpul dengan mereka, agar kemudian mereka tidak menyusupkan agama mereka dengan keyakinan kaum Rafidah. Sebab kaum Rafidah mereka adalah orang-orang yang mencaci maki para sahabat, mereka mencela para sahabat, dan mereka telah menimbulkan kerusakan dan fitnah di negeri-negeri Ahlus Sunnah. Maka kalian wahai kaum muslimin di negeri ini, di Indonesia ini, semoga Allah menjaganya, kalian berada di atas sunnah yang secara umum mereka mengetahui sunnah. Bihamdillah. Akan tetapi kalian hendaknya berhati-hati dari bahaya Rafidah, demikian pula ahli bid'ah. Sebab mereka pada awalnya berjumlah sedikit, akan tetapi mereka terus menggalang kekuatan hingga mereka mampu melakukan kerusakan. Mereka lah yang menjadi sebab terbunuhnya Utsman, yaitu kaum Rafidah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Maka dialah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah yang pertama kali dibunuh oleh ahlul bid'ah. Demikian pula mereka-mereka yang mengajak untuk menyembah kuburan, untuk mendatangi kuburan lalu kemudian berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menyusupkan demikian banyak fitnah-fitnah yang besar. Demikian pula halnya kelompok-kelompok yang lainnya. dari pemikiran sekularisme dan yang lainnya yang membawa kejahatan yang menyebar. Mereka ini pada hakikatnya memerangi agama Allah, memerangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau seorang muslim, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnahnya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat, dan itulah solusi yang terbaik, solusi dari fitnah. Tatkala kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi sebagaimana yang beliau sabdakan, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, yang dimaksud sunnahku yaitu jalanku dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Demikian pula sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kalaulah seandainya kalian membaca sejarah dan biografi Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum, niscaya kalian akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Demikian pula membaca biografi para sahabat secara umum yang mereka berjalan di atas kebaikan dan hidayah. Maka kalian wahai ahlu sunnah, jalan kalian adalah jalan yang benar, yang jelas, yang menyelamatkan kalian dari kebinasaan. Maka tidak ada solusi bagi kalian kecuali dengan cara menempuh dan berjalan di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min as-sa'i." Akan muncul fitnah-fitnah, yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Faman istashrafa laha fastashrifu, faman wajada. Nah, faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Maka barang siapa yang mengikuti fitnah itu, maka fitnah itu akan membinasakannya. Dan siapa yang mencari perlindungan dari fitnah tersebut, maka hendaknya dia berlindung diri dengannya. Hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa akan terjadi fitnah yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Yang dimaksud yang duduk yaitu yang menjauhkan diri dari fitnah. Tentunya yang demikian ini lebih afdal, lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berusaha mengikuti fitnah itu dengan hartanya, dengan pemikirannya. Dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Yang berlari yaitu yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat dengan begitu cepatnya. Bahkan mereka menulis di koran-koran, di majalah-majalah, pemberitaan-pemberitaan yang menggegerkan, yang mendatangkan keributan, seperti halnya yang terjadi di hari-hari demonstrasi dan keinginan mereka yang hendak melakukan kudeta. Pengumuman-pengumuman dilakukan di sana sini, dan mereka memberitakan kalau yang meninggal itu satu, mereka mengatakan 10. Kalau yang meninggal itu 10, mereka memberitakan yang meninggal 100. Kalau yang meninggal itu 100, mereka mengatakan yang meninggal ribuan. Maka engkau melihat mereka menebarkan fitnah yang tujuannya adalah untuk mengkudeta penguasa-penguasa kaum muslimin. Adapun ahlus sunnah yang murni di atas sunnah, mereka jauh dari segala fitnah ini. Maka siapa yang mendapatkan perlindungan, berlindung diri dari penyimpangan, dari bid'ah, maka hendaknya dia segera berlindung diri kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melakukan demonstrasi Maka cara berlindung diri dari fitnah itu, maka segeralah dia berlindung diri ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. Atau seorang petani sibuk dengan tanamannya, sibuk dengan ladangnya. Seorang pengembala sibuk dengan kambing-kambingnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Bakrah, bahwa Nabi mengatakan satakuna fitan, akan terjadi fitnah di mana seorang yang duduk itu lebih baik dari yang berdiri. Faman kana lahu ibilun, maka barang siapa yang memiliki unta, maka hendaknya dia sibuk dengan untanya. Siapa yang memiliki kambing, maka hendaknya dia sibuk dengan kambingnya. Siapa yang sibuk yang memiliki tanaman, hendaknya dia sibuk dengan sawah ladangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak meminimalisir fitnah yang terjadi. Dan termasuk pula di antara cara berlindung diri dari berbagai macam fitnah yang timbul adalah mendirikan pondok-pondok ilmu dan Al-Quran. Pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Al-Quran. Dan ini wallah lebih baik dari menyibukkan diri dalam mengembala kambing-kambing tersebut. Sebagian mereka yang menyebarkan fitnah, mereka berasal dari pedalaman-pedalaman, lalu kemudian mereka datang ke kota-kota pada hari-hari yang penuh dengan fitnah untuk melakukan demonstrasi. Bahkan sampai di antara mereka ada yang membawa wanita-wanitanya, membawa istri-istrinya ikut demonstrasi, seakan-akan mereka terlihat seperti sekumpulan kambing-kambing. Maka kalian wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberi hidayah kepada kalian di saat terjadinya fitnah. Maka kalian kembali kepada para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ فَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan rasa gembira ataukah mendatangkan rasa takut, maka mereka langsung menyebarkannya. Namun seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulul amr, kepada para ulama, maka niscaya dia akan mengetahui siapakah orang-orang yang mampu untuk berijtihad untuk memberi solusi yang terbaik dari permasalahan yang mereka hadapi. Ayat ini turun berkenaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala menyebarnya berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya, sehingga Umar bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang berita yang menyebar tersebut, apakah benar engkau telah menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Umar radhiyallahu anhu ketika itu beliau belum menjadi seorang khalifah, akan tetapi beliau bahagian dari para ulama. Yang dimaksud ulul amri adalah para ulama, demikian pula para penguasa. Para penguasa yang berakal, mereka tentu memiliki pengetahuan bagaimana cara mengatur kondisi manusia. Maka para ulama, demikian pula para penguasa yang berakal, mereka mengetahui cara-cara untuk menolak fitnah dan mengetahui solusi untuk keluar dari fitnah tersebut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat ini untuk mengembalikan urusan itu kepada para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian bertanya kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Berkata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, apabila fitnah itu muncul, maka yang mengetahuinya adalah ulama. Namun di saat fitnah itu telah pergi, barulah diketahui oleh manusia secara umum. Oleh karena itu para ulama, hendaknya ucapan-ucapan mereka dijadikan sebagai pegangan di saat munculnya berbagai macam fitnah, maka dikembalikan kepada para ulama. Hendaknya para penguasa bermusyawarah mengambil pendapat para ulama, bermusyawarah dengan mereka agar kemudian mereka mampu untuk memberikan solusi yang terbaik. Sebab para ulama itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemampuan untuk memberi solusi dari berbagai macam problem dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al barakatu ma'a kabirikum," bahwa berkah itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Yang dimaksud para ulama, para ulama adalah para pembesar di kalangan manusia. Merekalah orang-orang yang berakal, merekalah yang dijadikan sebagai rujukan, bukan dikembalikan kepada para pemuda-pemuda yang semangat, kepada wanita-wanita, lalu kemudian wanita tersebut yang mengarahkan manusia untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi. Padahal para wanita, mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, lalu mereka keluar di jalan-jalan seperti sekumpulan kambing yang sedang berjalan di tengah jalan. Adapun para ulama, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai ahlul halli wal aqd. Mereka senantiasa memberi nasihat kepada umat ini. Oleh karena itu, sangat disayangkan ada sebagian manusia, mereka justru membenci para ulama-nya. Mereka tidak mengetahui bahwa rujuk kepada ulama, kembali kepada pendapat para ulama, itulah keselamatan. ليس من الحلول ولا من المخارج أن المسلمين يتحزبون ويصيرون أحزابا بعضها ضد بعض. فالذي يقول لك نحن نتحزب للإسلام فهذا قوله بعيد عن الصواب، بل يجب اعتزال الأحزاب كلها ولو كانت مسلمة، فحزب الإخوان المسلمين وكالسروريين وغيرهم من أهل التعصب والتحزب، فهذا أيضا من أسباب الدخول فيها، من أسباب الفتن، والابتعاد منها من أسباب الراحة ومن المخارج من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغربل الناس في غربلة، بمعنى ينقون كالغربال يغربل به البطحة ويغربل به الدقيق والطحين ويبقى القش، يغربل الناس في غربلة ويبقى حثالة، أي مجموعة قليلة، ويبقى حثالة قد مرجت عهودهم واختلفوا وأمانتهم، مرجت عهودهم اختلطت وأمانتهم، ما بقي عندهم أمانة، واختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قلنا: يا رسول الله، ما المخرج؟ انظر المخرج، إيش الحل؟ ما المخرج يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخاصة أنفسكم، ودعوا أمر عامتكم. رواه أحمد. فانظر يرحمك الله إلى هذا التوجيه النبوي عند الاختلاف، تدخل مع حزب، مع مذهبية، مع طائفية، وبعضنا ضد بعض. لا، خذوا ما تعرفون. القرآن حذرنا من الحزبية، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الحزب فرع بما عندك. يقول أمنا والله أنا على الحق واتباعي كثير، ها، ونحن نتحزب للإسلام. نقول له لا، المسلمون هؤلاء الذين تركتموهم هم مسلمون ولا لا؟ فكيف أنتم تتحزبوا تتركونهم وتصيرون ضدهم؟ بل صرتم ضد علماء السنة. ويقول ربنا عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله القرآن والسنة، اعتصموا اجتمعوا وتمسكوا ولا تفرقوا. التفرق التشتت. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اللهم فنقول سلمكم الله، أنتم يا أهل السنة بحمد الله على الطريقة الصحيحة، فلا تتفرقوا ولا تتحزبوا ضد المسلمين ولو كانوا عواما ولو كانوا حكاما، فنحن وهم نكون مجتمعين على القرآن والسنة. بارك فيكم. فهذه من المهمات، عدم الدخول في الحزبيات وأخذ البطائق وأخذ والجلسات السرية بالليل أو في النهار للتآمر على ماذا أمور تخالف الشريعة. بارك فيكم. وإن شاء الله تتم بعد لا بعد الصلاة ولو قليلا إن شاء الله. Bukanlah termasuk di antara solusi terhadap problem yang menghadapi umat ini ketika kaum muslimin mereka membuat partai-partai, membuat kelompok-kelompok, sehingga masing-masing mereka memiliki partai yang kontra terhadap partai yang lain. Lalu mereka mengatakan ini partai Islam, padahal Islam tidak mengajarkan untuk membentuk partai tersebut. Hal ini merupakan perkara yang jauh dari kebenaran. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari seluruh partai-partai tersebut. Seperti halnya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Demikian pula kelompok As-Sururiyah. Dan yang lainnya dari berbagai macam hizbiyah-hizbiyah yang menjadi sebab munculnya fitnah. Maka menjauhkan dari berbagai macam hizb tersebut, kelompok-kelompok itu, merupakan sebab-sebab hidayah dan menyelamatkan dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menyelamatkan dari fitnah tersebut. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: يأتي على الناس زمان يغربل الناس بغربلة. Akan muncul satu zaman di mana manusia mereka disaring dengan penyaringan. Yang dimaksud bahwa kondisi manusia mereka seperti tersaring, yaitu bagaikan tepung yang disaring sehingga meninggalkan kotoran-kotoran di atasnya. Kemudian tinggallah khusalah, kelompok yang sedikit, kumpulan yang sedikit, di mana telah bercampur, di mana mereka telah berbeda antara satu dengan yang lain, dan mereka telah meninggalkan janji dan amanah-amanah mereka, sehingga mereka seperti ini keadaannya. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela antara jari jemari beliau, yakni mereka mereka kemudian saling berselisih di antara mereka, berpecah di antara mereka. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa solusi dari hal ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpegang kepada apa yang kalian ketahui dan tinggalkan apa yang kalian ingkari, dan hendaknya kalian komitmen terhadap diri kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan mereka secara umum. Maka perhatikanlah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat terjadinya perselisihan. Apakah Nabi menganjurkan untuk masuk ke dalam kelompok tertentu ataukah partai tertentu? Tidak sama sekali. Namun Nabi memerintahkan agar kemudian kalian berpegang kepada apa yang kalian ketahui, yaitu berpegang kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan untuk membentuk kelompok-kelompok dan partai-partai tersebut. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, mereka yang memecah belah agama mereka, lalu masing-masing mereka memiliki pengikut-pengikut, setiap dari mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Maka kelompok-kelompok tersebut, mereka bangga dengan pemikiran mereka. Lalu kemudian dia mengatakan, pengikutku banyak. Lalu mereka mengatakan, ini adalah partai Islam, ini adalah kelompok Islam. Dalam keadaan kondisi kaum muslimin demikian banyak, bagaimana kalian meninggalkan mereka? Apakah kalian tidak menganggap mereka dari Islam pada saat mereka tidak masuk ke partai tersebut? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dahulu kalian bermusuhan, lalu kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Maka di sini saya mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. Sesungguhnya kalian wahai ahlus sunnah, sesungguhnya kalian wahai ahlus sunnah berada di atas kebenaran. Maka hendaknya kalian jangan memecah belah umat ini. Jangan kalian mengikuti kelompok-kelompok tertentu dalam kondisi apapun mereka. Dan ini termasuk di antara poin-poin penting yang saya sebutkan, agar kemudian kita tidak turut serta masuk ke dalam partai-partai dan kelompok-kelompok tersebut, mengambil kartu resmi untuk menjadi anggotanya, ataukah mengikuti halaqah-halaqah sirriyah secara diam-diam dengan cara bermuamalah, bergaul dengan mereka dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengingatkan setelah salat zuhur, beliau ingin menambah sedikit dari apa yang telah beliau sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.